bahwa diriku ini begitu mencintaimu sepenuh hati. Tetap saja kau masih ragu, aku nyaris mati, nyaris mati karena kamu. Sekedar tuk buktikan kesungguhanku padamu, aku nyaris mati, nyaris kehilangan nyawaku berjuang tuk yakinkan hanya dirimu. Kesungguhanku padamu.